الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد masih menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang diutusnya Mu'ad ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau sebelum berangkat berdakwah kepada Allah. Agar pertama kali yang diseru, disampaikan kepada mereka adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah pertama yang kau dakwahkan kepada mereka persaksian tauhid. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah. Dalam penjelasan syarah dalam Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan disebutkan riwayat-riwayat lain yang semakin mengerucutkan makna wasiat dari beliau ini. Ya, beliau mengatakan, "Falyakun awla ma tad'uhum ilahi ibadatullah atau ibadatullah." Jadikan pertama kali yang dakwahkan kepada mereka adalah peribadahan kepada Allah. Ya, artinya dua riwayat ini sebagai pentafsir riwayat yang telah disebutkan bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadahan kepada Allah SWT ini yang pertama, dan mencakup pula mengesakan Allah dalam segala kekhususan yang dimiliki oleh Allah SWT. Kemudian disebutkan pula riwayat yang ketiga. Wa fi riwayatin al-Bukhari faqala, dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Serukanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang persaksian la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak yang benar untuk diibadahi selain Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya, disebutkan tambahan di sini syahadat yang kedua, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ini semakin menguatkan dan mendukung makna dari lafadz hadis yang disebutkan dalam kitab tauhid. Inilah pokok pertama yang harus didakwahkan, yang disuruhkan kepada umat. Inti dari dakwah para rasul yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa oleh rasulnya. Sebagaimana makna ini dijelaskan dalam riwayat Bukhari yang disebutkan terakhir. Kemudian dikatakan, "Qultu labud fi syahadatin la ilaha illallah min sab'ati syurutin." Kata beliau, dalam persaksian la ilaha illallah harus terpenuhi 7 syarat. Apa itu 7 syarat? Yang tidak akan bermanfaat tauhid kecuali dengan memenuhi syarat-syarat ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Hafidz Al-Hakami dalam syairnya, wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bi nutqi illa haythu yastakmiluha al-'ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Beliau mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyidat, dengan 6 syarat qad quyidat telah diikat, wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dalam nas-nas wahyu benar-benar telah dijelaskan, telah datang penjelasannya. Fa innahu sungguhnya lam yantafi' qailuha, tidak akan bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah binutqi, hanya dengan lisan saja, illa kecuali haitsu yastakmiluha, dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Wabi syurutin sab'atin, dengan 7 syarat qad quyidat, ya kecuali dengan 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal yakin wal qabul, yaitu mengilmui makna la ilaha illallah wal yakin, ya meyakininya dengan sepenuh hati, wal qabul menerimanya, wal inqiyad tunduk patuh, ya fadri ma aqulu, fahamilah apa yang aku ucapkan ini. Wasidq wal ikhlasu, selanjutnya wasidq wal ikhlasu wal mahabbatu, jujur, ikhlas dan mahabbah, cinta. Wafaqqaqallahu lima ahabbahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap apa yang dia cintai. Hal ini telah kita sebutkan pula ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah sebagai kunci untuk membuka pintu surga, namun harus terpenuhi gerigi-geriginya. Ya, dan 7 syarat inilah gerigi-gerigi yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, telah kita nukilkan pada pembahasan yang lalu. Kemudian terkait dengan penjelasan ini, kita baca ta'liq atau catatan Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Qurratul Ayun. Dalam Qurratul Ayun, ya, beliau atau ta'liq ini disebutkan pada nomor pada kalimat falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa fi Qurratul Ayun wa kanu yaqulunaha lakinnahum jahilu ma'naha alladhi dalat 'alaihi min ikhlasil ibadah lillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah. Dahulu mereka mengucapkannya, kalimat la ilaha illallah, lakinnahum, hanya saja mereka tidak mengetahui maknanya yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, berupa mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata dan menjauhi sesembahan atau peribadahan selainnya. Yaitu Yahud wa Nasara, atau dalam hal ini mereka, khusus orang-orang Nasrani yang hidup di negeri Yaman, mengucapkan la ilaha illallah namun tidak faham terhadap makna la ilaha illallah yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa keharusan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Fakana qauluhum la ilaha illallah la yanfa'uhum li jahlihim bi ma'na hadhil kalimah. Maka ucapan mereka la ilaha illallah tidak bermanfaat karena kebodohan mereka terhadap makna kalimat ini. Kahali aktsaril mutakhirin min hadhil ummah, sebagaimana keadaan mayoritas ya orang-orang sekarang dari umat ini, umat Islam. Fa innahum kanu yaqulunaha, kita melihat mereka kaum muslimin orang-orang awam mengucapkan la ilaha illallah ma'a ma kanu yaf'alunahu min asyriki bi ibadatil amwat wal ghaibin wat tawaghit wal masyahid, bersamaan apa yang telah mereka lakukan berupa kesyirikan, beribadah kepada orang-orang yang telah mati, ya, i'tikaf di kuburan, tamasuh bil kubur, ya, ghulu berlebihan terhadap yang dikubur, menghias-hiasi kuburan, bid'ah-bid'ah di kubur yang kemudian mengarahkan kepada, menjerumuskan kepada ibadah kepada yang dikubur itu sendiri. Wal ghaibin, ibadah kepada orang-orang yang telah gaib, ya, istighatsah, mohon pertolongan kepada orang yang tidak hadir. Wa tawaghit, taghut-taghut wal masyahid, monumen atau tempat-tempat bersejarah. Fayatuna bima yunafiha, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan makna ha, yaitu kalimat ikhlas, kalimat tauhid, ya, terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan tanpa mereka sadari, yang ternyata menafikan, bertolak belakang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Faisbitu nama nafathu, dan sebaliknya mereka menetapkan apa yang dinafikan. Kalimat tauhid menafikan sembahan-sembahan selain Allah, namun mereka justru perbuatan mereka menetapkan dengan istighatsah di kuburan-kuburan tersebut. Minasyirki, berupa kesyirikan-kesyirikan. Bi'tiqadihim wa qawlihim wa fi'alihim, baik dengan keyakinan, ucapan atau perbuatan mereka. Fayanfuna ma asbatathu, mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid minal ikhlas. Kadzalik, berupa keikhlasan. Wa dhannu anna ma'naha al-qudrah ala al-ikhtira', mereka menyangka salah paham terhadap makna kalimat tauhid. Mereka hanya membatasi bahwa maknanya adalah al-qudrah ala al-ikhtira', kemampuan untuk mencipta saja. Jadi la ilaha illallah menurut mereka tidak ada pencipta selain Allah. Sebagaimana yang diyakini jamaah tabligh, taklidan lil mutakallimin, karena taklid mengikut kepada ahlul kalam, minal asy'ariyah, dari kalangan asy'ariyah, asy'ariyah dan selain mereka. Wa hadza wa tauhid rububiyyah allazi aqarra bihil musyrikun, padahal ini adalah tauhid rububiyyah yang diakui oleh kaum musyrikin, ya, tauhid mana tauhid yang mereka fahami dari la ilaha illallah, bahwa maksudnya adalah tidak ada pencipta selain Allah. Ini makna tauhid yang diyakini oleh kaum musyrikin, yang Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada makna tauhid yang benar, memerangi mereka agar tunduk patuh hanya beribadah kepada Allah semata. Falam yudkhilhum fil Islam, namun keyakinan rububiyah yang di akui oleh kaum musyrikin tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kama qala ta'ala, Allah kisahkan, Allah sebutkan tentang pengakuan mereka, kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'alamun, ya, katakan milik siapalah bumi dan milik siapakah bumi dan segala yang ada di sana, in kuntum ta'alamun, kalau kalian mengetahui. Ya Allah memerintahkan Rasulnya untuk disampaikan kepada kaum musyrikin. Ya. Nah, mereka akan mengatakan semuanya adalah milik Allah. Ila qaulihi fa anna tusharun. Ya, sampai firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya fa anna tusharun. Ya, lalu ya, kemana mereka akan dikumpulkan? Yaitu hanya kepada Allah. Wa qauluhu kul kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, biji-bijian, amman yamliku sam'a wal absar, dan atau siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur seluruh urusan ini. Fayaquluna Allah, mereka akan mengatakan, akan menjawab Allah, qul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak hanya beribadah, menyembah kepada Allah semata. Wa mithalu hadhil ayat fil Qur'an katsirun, dan semacam ayat ini sangat banyak yang menetapkan bahwa kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah SWT, ya, sebagaimana orang-orang yang mengaku kaum muslimin sekarang ini, mereka kaum muslimin kebanyakan mayoritas di zaman-zaman sekarang ini, yang hanya membatasi makna la ilaha illallah terhadap makna rububiyah ini, ya, sama dengan kaum musyrikin, tidak menjadikan mereka muslim, ya, dengan keyakinan ini saja tidak menjadikan musyrikin sebagai orang-orang yang muslimin. Wa hadha tauhid qad aqarra bihi musyrikul umam, tauhid ini pula telah diakui oleh musyriku al-umam, yakni orang-orang musyrik di seluruh umat. Ya, umat-umat sebelum Islam, bahkan sebelum datang Islam, mereka pun mengakui tauhid rububiyah. Ya, itu secara mayoritas. Ya. Bahkan Fir'aun, bahkan ya, semacam dia, ya, Namrud, mengakui walaupun dengan lisannya dia menentang karena kesombongan. Ya. Pada dasarnya mereka meyakini adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qarabih alul jahiliyah alladzina wa itsafihim Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yudkhilhum fil Islam, dan telah diakui pula oleh ahlul jahiliyah yang diutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Li'annahum qad jahadu ma dalat 'alaihi hadhil kalimah, karena mereka menolak apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu kalimat tauhid. Ya. Min tauhidillah, berupa min tauhidil ilahiyah, berupa mentauhidkan Allah SWT dalam peribadahan. Wa huwa ikhlasul ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah. Wa nafyu syirki wal bara'ah minhu, dan menafikan kesyirikan serta berlepas diri jauh dari berbagai bentuk kesyirikan serta pelakunya. Mereka menafikan, mengingkari makna ini, ya. Hanya dalam lisan mengatakan la ilaha illallah, namun keyakinannya tidak ada pencipta selain Allah saja, ya. Kemudian menafikan, ya, tidak mengakui bahwa peribadahan hanya semata diberikan kepada Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bain enam bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Ya Allah menyeru kepada ahlul kitab melalui rasulnya. Allah perintahkan kepada beliau, katakan kepada mereka ahlul kitab, kemari kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, kita dan kalian, yaitu apa? Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan sebagian kita, ya, sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sembahan-sembahan selain Allah, ya, yang diikuti, yang diagungkan, ya. Ketika berseberangan dengan syariat Allah, ya, Allah menghalalkan, kemudian ada seorang mengharamkan, diikuti, dan sebaliknya. Ini berarti telah menjadikan sebagai tandingan Rabb, ya, selain Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim ketika mengingkari, nahnu la na'buduhum, kita tidak beribadah kepada rahib-rahib, pendeta-pendeta yang ada pada agama Nasrani. Rasulullah menjelaskan, bukankah kalian, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun mengikutinya, dan sebaliknya. Ya, Adi bin Hatim mengatakan, na'am. Rasulullah menjawab, itulah ibadah, peribadahan kepada mereka. Itulah berarti telah menjadikan rahib-rahib itu sebagai sembelahan, sebagai apa? Rabb, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadha tauhid wa aslul Islam. Tauhid inilah pokok Islam. Wa qala ta'ala, Allah juga menegaskan, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Sungguhnya hukum ini hanya milik Allah, tauhid, ya, peribadahan hanya milik Allah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, inil hukmu illa lillah. Apa itu? Amara an la ta'budu illa iyyah. Ya, Allah perintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Hanya saja kebanyakan kamu manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini menegaskan yang sebelumnya bahwa asal Islam, ya, yaitu ad-dinul qayyim, adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah semata. Wa qala, juga Allah berfirman, faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Ya, tegakkanlah wajahmu, ya, lid-dinil qayyim, untuk agama yang lurus ini, yaitu apa? Hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan, ya, seluruh peribadahan ini kepada Allah SWT. Faqim wajhaka, tegakkan wajahmu hanya kepada Allah semata. Disebutkan wajah karena ini bagian fisik manusia yang paling mewakili. Ya, maksudnya ya badan, seluruh badan, beserta hatimu, seluruh jiwa, tundukkan, ya, arahkan, patuhkan kepada Allah semata. Lid-dinil qayyim, untuk agama yang lurus ini. Ya, sebelum datang hari yang ketetapan dari Allah yang tidak bisa kalian menolaknya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Hal itu, ya, kalian karena apabila diseru kepada Allah semata, kafartum, kalian ingkar. Wa yushrak bih, kalau disekutukan, tu'minu, justru kalian mengimani hal itu. Ya, inilah pokok kekufuran. Kalau disuruh kepada selain Allah, justru kalian kafir. Berarti sebaliknya, ya, inti Islam, keimanan adalah apabila disuruh kepada Allah semata, beriman. Ya. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Ya, ini menjelaskan sebagaimana pada awal ayat tadi atau ayat sebelumnya, Allah mengatakan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah, bahwa al hukmu, ya, di sini maksudnya adalah tauhid. Sebagaimana di sini dikatakan fal hukmu lillahil aliyil kabir. Ya, bukan sebagaimana tafsir sebagian orang, ya, yang hanya membatasi pada hukum kenegaraan, pemerintahan, khilafah. Berarti, ya, bagi yang tidak menegakkan hukum Allah, yakni undang-undang Islam dalam kenegaraan, dalam pemerintahan, kafir secara mutlak, ya, sebagaimana Khawarij. Ya, ternyata tafsir yang sempit mereka nyatakan ini salah. Yang mereka yakini hanya mengartikan al-hukmu di sini sebagai undang-undang pemerintahan, itu salah besar. Yang benar adalah tauhid, seluruh makna tauhid. Ya, seluruh makna tauhid. Faqala Allah, faqala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah hanya mengikhlaskan untuknya agama ini. Ad-din berarti, ya, agama yang sebenarnya, sebenarnya disebutkan sebelumnya pula, ad-dinul qayyim adalah mengibadahi Allah dengan ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah, ya, agama yang murni ini. Wa amsalu hadhil ayat fi bayani tauhid allati da'at ilaihi rusulu wa nazalat bil kitub fil qur'ani katsirun. Dan semacam ayat-ayat ini yang menerangkan tauhid, ya, yang disebutkan atau yang disuruhkan oleh para rasul, tauhid yang dengannya diturunkan kitab-kitab dalam Al-Qur'an banyak sekali. Fa wa sanadzkur ba'dha dzalika insyaallah fi hadzal ta'liq. Ya. Ini menjelaskan bahwa tauhid harus memenuhi syarat-syaratnya, dan nanti syarat-syarat tersebut yang 7 itu akan kita sebutkan, ya, penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Ya, 7 syarat tersebut telah kita bacakan, telah dikumpulkan oleh Al-Syeikh Al-Hafidh Al-Hakami pada awal majlis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.